bagai kesuma. Dia telah mengharumkan dan mengembangkan karate kokasi Indonesia. Hari ini kami pandang wajahmu untuk terakhir kami bertemu. Semoga amal ibadah dan perjuanganmu akan selalu dikenang sepanjang waktu. Kami menunduk membisikkan doa dalam semua kenangan akan jasa. Walau engkau telah tiada, tapi namamu akan terukir di dada. Selamat jalan, tuntas sudah baktimu. Mungkin Tuhan lebih sayang kepadamu. Kenangan akan jasa, walau engkau